tulus dan ikhlas, niat yang suci hanya untuk Allah semata. Tugas kita hanyalah beramal dengan sebaik-baiknya, bukan untuk dilihat oleh sesama. Biarlah orang berkata apa. Kawan sayang amal jika tak tulus, sia-sia kosong tak ada guna. Bagai debu-debu hilang tanpa sisa, ditiup angin senja. Ditiup angin sedih.